warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanahu wa ta'ala akan meluaskan sebab-sebab kehidupannya, tentu sebagai imbalan atas apa yang beliau telah lakukan atau apa hamba telah lakukan dan perbuat. Dan ini tentunya kita belajar tentang kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala dalam memberikan imbalan dan ganjaran terhadap masing-masing hambanya. Namun jangan sampai terlupakan apa yang beliau telah titipkan buat kita, bahwa permasalahan besar bukan karena engkau mampu berkarya, mampu berbuat, mampu melakukan hal-hal yang sangat banyak di kehidupan dunia ini. Mampu membuka pintu kebaikan menuju pintu kebaikan, pintu yang satu menuju pintu yang berikutnya. Bukan permasalahan besar engkau mampu mewujudkan itu. Tetapi perkara yang penting harus dicamkan dan harus diingat melalui pesan beliau adalah kemampuan kita untuk menjaga, melindungi dan memelihara amalan yang kita lakukan dari hal-hal yang akan merusaknya, dari perkara-perkara yang akan menodainya amalan tersebut. Ini artinya bahwa kita harus berjuang. Yang namanya berjuang, di sana ada titipan untuk mau berkorban. Maka di saat seorang muslim terus berupaya dan berjuang dan mengorbankan apa yang dia miliki di dalam hidup ini untuk terus berada pada koridor aturan-aturan agama, walaupun mungkin jatuh bangun tersungkur, bangkit lagi, semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam firman-Nya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka sekali lagi, jangan berbangga di saat kita mampu mewujudkan banyak amalan, banyak barakallahu fikum pintu-pintu kebaikan yang kita perbuat. Karena bukan pendidikan syariat untuk kita berbangga-bangga dengan itu. Namun kita dididik bagaimana kita berupaya agar amal-amal itu dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana amal-amal itu ditabungkan sebagai amal soleh di sisinya. Berarti kita harus menjaga dan melindungi. Jangan sampai ada hal-hal yang muncul dari diri kita dan yang muncul dari orang lain atau di luar dari kita merusak dan menai amal tersebut. Sekali lagi, ternyata hidup ini harus berjuang kalau kita benar-benar ingin selamat. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum ya wal ya'lamus sabirin. Apa kalian menyangka, menduga akan bisa masuk ke dalam surga sementara Allah Azza wa Jalla, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Allah tidak melihat perjuangan, barakallahu fikum, dari diri-diri kalian. Dan kesabaran, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari sama-sama kita mengingat bahwa persoalan besar di dalam hidup ini bukan kita punya kemampuan untuk menabung, melaksanakan kebaikan-kebaikan-kebaikan bisa berbuat. Tetapi persoalan besar adalah kemampuan kita untuk menjaga, melindungi amal-amal yang kita lakukan dari perkara yang akan merusaknya, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga terkait dengan persoalan sedekah. Betapa banyak amalan-amalan yang akan merusaknya muncul dari diri kita sendiri. Termasuk al-man, mengungkit-ngungkit apa yang telah diberikan. Wal-adha, yaitu menyakiti orang yang telah diberikan olehnya. Ini adalah perkara yang akan merusak sedekah itu. Hafizhani wa hafizhakumullahu ta'ala. Maka oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berpesan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai segenap orang-orang yang beriman, jangan kalian membatalkan, menihilkan nilai-nilai sedekah kalian itu dengan al-man. Kalian ungkit-ungkit, barakallahu fikum, dan yang kedua dengan al-adha, menyakiti orang yang engkau berikan padanya sedekah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari sifat-sifat yang membahayakan amal itu, rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada bab yang keberikutnya di dalam hadis yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, wa amarakum an tadhkurullaha ta'ala, fa inna mathala dhalika mathalu rajulin kharaja al-aduwu fi atharihi sira'an hatta idha ata ila hisnin hasinin فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ. Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kepada kalian agar kalian selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena permisalan itu, permisalan orang yang zikir kepada Allah adalah perumpamaan, permisalan seseorang yang keluar, musuh mengejarnya dengan cepat. Musuh mengejarnya, barakallahu fikum, sampai kemudian dia mendatangi benteng yang kokoh. Dia bersembunyi. Dia melindungi diri di benteng itu, barakallahu fikum. فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ. Lalu kemudian dia melindungi dirinya dari musuh-musuh yang sedang mengejar tersebut. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. Demikian juga seorang hamba, dia tidak akan bisa melindungi dirinya dari syaitan kecuali dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bahwa tidak ada perlindungan hamba itu terhadap dirinya dari gangguan syaitan kecuali dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الذِّكْرِ إِلَّا هَذِهِ الْخَصْلَةُ الْوَاحِدَةُ لَكَانَ حَقِيقًا بِالْعَبْدِ أَلَّا يَفْتُرَ لِسَانُهُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى. Kalaulah tidak ada keutamaan bagi zikir itu kecuali perkara ini, bahwa dia bisa berlindung dari setan dengan zikir tersebut. Kalau tidak ada yang lain kecuali ini, maka pantas bagi seorang hamba untuk lisannya tidak bosan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, lisannya tidak bosan untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alla yazalu lahajan bidzikri, dan untuk terus-menerus dengan penuh ketekunan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu la yuhrizu nafsahu min aduwihi illa bidzikr. Karena sesungguhnya tidak ada yang akan melindungi dirinya dari musuhnya kecuali dengan adzikr. Kecuali dengan zikrullah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْعَدُوُّ إِلَّا مِنْ بَابِ الْغَفْلَةِ. Dan musuhnya tidak akan masuk kepada dirinya kecuali dari pintu al-ghaflah. Sebagaimana yang telah disebutkan pada perbuatan yang telah lewat, salah satu dari tiga pintu yang akan dimasuki atau hamba itu dimasuki oleh lawannya, di antaranya adalah al-ghaflah. Dua yang lain, Aba Ilda, asy-syahwatu, ketiganya al-ghadabu. Al-ghaflah, kelalaian, salah satu pintu setan memasukinya, atau salah satu pintu yang dilalui oleh setan-setan untuk memasuki seorang hamba. Ingat, dua yang telah lewat adalah asy-syahwatu, syahwat seseorang. Ya, kemauan, keinginan, barakallahu fikum, yang ada pada diri seseorang, syahwah, pintu yang melaluinya setan akan menggarap dirinya. Dan yang ketiga adalah al-ghadabu, sifat ketersinggungan dan emosional yang ada pada diri seseorang akan menjadi pintu untuk setan memasukinya, barakallahu fikum. Fahuwa yarsuduhu, maka musuh itu selalu mengintainya, mengintai kapan dia lalai. Sementara kita punya sifat demikian, sifat lalai, barakallahu fikum, sehingga maaf-maaf, benar-benar kita ini adalah makanan empuk, sasaran yang sangat empuk bagi setan. Barakallahu fikum, hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Maka disitulah letaknya dinul Islam yang dipelajari dan diamalkan. akan menjadi pengingat dalam kelalaian, dan yang akan membendung di saat syahwat itu mulai memuncak, dan akan bisa mengerem di saat kemudian emosional itu sudah mulai terbakar, menjadi barakallahu fikum air yang akan menyiraminya. Rahimani wa rahimakumullah, ilmu agama sebagai obat segala-gala penyakit yang ada di dalam kulub kita, di dalam hati kita, di dalam batin kita, di dalam lahiriah kita, itulah obat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa idza ghafala, kalau atau apabila hamba itu lalai, muncul kelalaiannya, wathaba alaihi, yang namanya orang yang terus memantau, ya, berjaga-jaga terhadap lawan, maka fa idza ghafala, kapan saja dia lalai hamba itu, berarti kan sudah ada pintu, sudah terbuka pintu, ya, buat setan memasuki hamba itu dengan apa? Ghafala, dengan kelalaian, wathaba alaihi, lalu kemudian loncat, melompat, setelah itu waftarosahu, menerkamnya, habis. Barakallahu fikum. Maka disinilah letaknya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tentu pertama kali ilmu yang kita pelajari, yang terus akan mengingatkan kita, menegur kita, mengingatkan kita, meluruskan kita, terus barakallahu fikum, ya, membenarkan apa yang kita, kesalahan yang kita lakukan dan yang kita perbuat. Al-ilm juga ditopang dengan barakallahu fikum, teman-teman yang baik, lingkungan-lingkungan yang baik, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang akan terus membantu kita mengingatkan kelalaian itu. Karena kalau kita seorang diri, wis ana mau menyingkir aja ke gunung, saya tidak mau disibukkan oleh orang-orang, ya, saya mau menyendiri ke gunung. Oh, jangan Anda menyangka kalau setan itu akan menyingkir dari Anda, lalu tidak ada lawan. Oh, tidak. Dimanapun engkau berada, maka musuhmu selalu mengintai. Barakallahu fikum. Kalau engkau seorang diri, di saat kemudian terjatuh, tidak ada yang membantu dan menolong. Disinilah letaknya teman yang baik, yang akan menjadikan diri kita ini kuat. Barakallahu fikum. Ya, jangan sekali-kali kita sok pede mampu berjalan sendiri. Ini sendiri, saya bisa, saya mampu, saya kuat, saya. Jangan. Anda kuat itu dengan saudara Anda. Anda kuat itu dengan saudara Anda. Barakallahu fikum. Maka di saat Nabi Musa alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla menghadap Fir'aun, maka yang diminta oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam teman. Teman untuk kemudian menghadapi Fir'aun, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi dengan teman itu seseorang akan menjadi kuat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, maka teman yang kita maksudkan yang akan bermanfaat di dalam hidup adalah teman kita yang baik. Teman kita yang baik, barakallahu fikum, ya, termasuk dalam hal ini adalah pertemanan yang dekat di dalam hidup. Seorang istri terhadap suaminya atau seorang suami terhadap istrinya. Teman. Oleh karena itu apabila kita salah di dalam barakallahu fikum memilih teman hidup, malapetaka yang terjadi. Karena dia akan menjadi bumerang di dalam hidup, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka disinilah letaknya, dimanapun kau berada wahai hamba Allah, musuhmu itu akan mengintai selalu. Di saat anda kuat, di saat anda berteman, di saat anda hidup bermasyarakat bersama ahlus sunnati wal jamaah, di sana akan ada pintu-pintu melaluinya kita akan diserang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Betapa sering kita membayangkan, kalau kita tinggal bersama orang-orang yang baik, para pelajar ilmu agama, para duat ila Allah, mungkin di hadapan alim ulama tergambar tidak ada problem di dalam hidup, ujian tidak. Semakin kuat kehidupan itu akan semakin kuat pula perlawanan. Namun tentu di saat dia punya kekuatan, kemenangan akan lebih sering dia peroleh dan dapatkan dibanding dengan orang yang lemah. Tentunya barakallahu fikum, tapi jangan sampai kita kemudian berangan-angan atau mungkin membayangkan kalau sudah semuanya saya baik, saya duduk bersama alim ulama, saya ini lalu tidak ada musuh yang akan mendekat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, akan selalu ada. Maka oleh karena itu ingat, dia akan memasuki diri kita melalui tiga pintu ini, dan tiga pintu ini kemungkinan terjadi dimanapun kita berada. Ghaflah, lalai, kedua syahwat, dan yang ketiga adalah ghadab, emosional, barakallahu fikum. Fa idza ghafala wa thaba alaihi wa tarasahu, maka apabila hamba itu lalai, maka setan itu akan melompat atasnya dan menerkamnya. Wa idza dzakarallaha ta'ala in khana sa'aduwallahi ta'ala wa tasaghara wa qama'a hatta yakuna kalwas'i wa kadzubabi, kalwas'i wa kadzubabi. Dan apabila sang hamba itu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah azza wa jalla, in khanasa, dia mundur ke belakang, mencabut belalainya aduullah ta'ala, watasagar, rendah, merasa hina, kemudian tertahan sampai lebih kecil dia dari kalwasa. Ya, alwasa itu ya burung yang lebih kecil dari burung pipit, apa ya? Kira-kira burung yang paling kecil. Ya, kalwasa. Wa kadzuba, lebih kecil lagi. Ya, kecilnya itu seperti dzubab. Ya, lalat. Kalau seseorang itu ingat kepada Allah Azza wa Jalla, ولهذا سمي الوسواس الخناس أي يوسوس في الصدور فإذا ذكر الله تعالى خناس أي كف وانقبض. Maka berdasarkan ini dinamakan waswas itu al-khannas. Ya, waswas al-khannas. Ai yang terus membisikkan kejelekan di dalam dada-dada. Apabila dia ingat kepada Allah Azza wa Jalla, khanasa, berhenti, kaf, dia tahan dirinya, ya, di saat hamba itu zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau lalai, barakallahu fikum, disitulah belalainya menancap, lalu membisikkan berbagai macam bentuk kejelekan dan kejahatan. Nas'alullah salamat al-afiyah. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, asy-syaitanu jathimun 'ala qalbi ibni Adam, fa idza saha wa ghafala waswasa, fa idza dzakara Allah ta'ala khanasa. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, syaitan akan menancap jathim di dalam hati Ibnu Adam. Kapan? Fa'idha saha. Apabila dia lupa, saha, lalai, waswasa, maka dia akan membisikkan, jadi sudah menancap, barakallahu fikum, jathim, menancap di kalbunya Ibnu Adam. Apabila lalai, kemudian ghafala, lupa, lalai, waswasa, dia akan membisik-bisikkan berbagai macam bisikan sesuai ya dengan kecenderungan si hamba ini. Apabila dia ingat kepada Allah Azza wa Jalla, khanasa, lalu berhenti. Kalau dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khanasa, dia mencabut diri dari tikaman belalainya, barakallahu fikum. Subhanallah, sedemikian rupa kita hidup di muka bumi ini sebagai negeri ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata lawan ini ingin agar hidup kita itu hina sepertinya. Sebagaimana dihinakan dia oleh Allah Azza wa Jalla di saat Allah memvonis dia termasuk orang yang rajim, yaitu dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mencari teman di dalam neraka. Dia meminta, mengajukan kepada Allah Azza wa Jalla peluang dan kesempatan untuk melakukan manuver-manuver buruknya terhadap hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Allah bukakan peluang. Allah berikan. Berarti, di saat dibukakan peluang oleh Allah Azza wa Jalla, dia ternyata tidak menyia-nyiakan. Dia terus memantau, mengintai, barakallahu fikum, hamba ini. Dia akan cari kelemahan yang ada pada hamba itu, sementara kita ini adalah memang hamba yang lemah dari sisi fisik, terseling bolak-balik dari al-qalb, sehingga dinamakan qalb, bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Kalau sampai keterbalikan qalb itu sesuai dengan kemauan setan, berarti hancur lebur hidup kita, barakallahu fikum. Kekuatan itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Dan kita kuat karena bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak pernah akan dapat bantuan dan pertolongan dengan melakukan kesalahan dan kekeliruan, dengan melakukan dosa dan kemaksiatan. Tapi kita akan dibantu dan ditolong oleh Allah di saat kita Subhanahu wa Ta'ala, di saat kita menjalankan ketaatan kepadanya, barakallahu fikum. Ini yang terus kita minta dalam setiap ketaatan yang kita buka pintunya. Turunnya bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla, sampai-sampai di saat kemudian kita terjatuh di dalam noda-noda dosa atau masuk dalam perangkapnya setan, Allah membantu dan menolong kita untuk bebas dan lepas. Ternyata ketaatan yang kita lakukan butuh untuk selalu kita koreksi. Kebajikan yang kita lakukan membutuhkan koreksian dari diri kita sendiri. Koreksian agar jangan ada yang merusaknya dan menodainya. Barakallahu fikum. Sementara pintu setan di dalam beramalnya hamba itu, dia akan masuk pada pintu pertama. Kalau tidak berhasil, akan masuk di tengah-tengah pintu tersebut atau di tengah amal. Kalau ternyata tidak berhasil pula, dia akan bongkar pintu itu setelah ditutup dengan amal. Dia tidak akan biarkan kita membawa nilai di dalam hidup ini. Maka disinilah letaknya bantuan sekali lagi. Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak akan ditolong sekali lagi melalui jalur-jalur yang salah dan keliru. Kita akan dibantu dan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat kita berada di dalam kelurusan fi ta'atillah. Kelurusan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah wa fi musnadil imami Ahmad an Abdul Aziz bin Abi Salamatil Majishun an Ziyad ibn Abi Ziyad maula Abdullah bin Ayyash ibn Abi Rabi'ah annahu balaghahu an Muadz ibn Jabalin qala an Muadz ibn Jabalin kata beliau dalam musnad al-imam Ahmad dari Abdul Aziz bin Abi Salamatil Majishun dari Ziyad ibn Abi Ziyad maula Abdullah ibn Ayyash bin Abi Rabi'ah bahwa telah sampai kepadanya dari Mu'adz bin Jabalin qala Mu'adz ibn Jabal berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma amila adamiyun amalan qat anjalahu min azabillah min zikrillahi azza wa jalla. Kata beliau, Rasulullah alaihi salatu wassalam telah bersabda, tiadalah anak Adam melakukan sebuah amalan sama sekali yang lebih menyelamatkan baginya dari azab Allah Azza wa Jalla. Tidak ada amalan yang lebih menyelamatkannya dari azab Allah dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dengan sanad munqati. Demikian juga li rawahul Baihaqi wa Ibnu Abdillah dari Mu'adz marfu'an. Al-Imam Malik rahimahullah meriwayatkan di dalam kitab Muwatta mauqufan 'ala Mu'adz mauquf haditsnya. Barakallahu fikum wa huwa munqati'un 'indahu. Tapi munqati mauqufnya kepada Mu'adz munqati'. Dan diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani an Jabir yarfa'uhu bi sanadin rijaluhu rijalus sahih. Dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Jabir. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Jabir dan dia memarfu'kannya kepada Rasul alaihi salatu wassalam dengan sanad rijal sahih. Barakallahu fikum. وقال معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله تعالى عنه berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi khairi a'malikum, maukah aku beritahukan kepada kalian yaitu amalan-amalan kalian yang terbaik, wa azkaha 'inda malikikum, dan yang lebih suci dan bersih di hadapan Rabb kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan amalan yang paling mengangkat derajat kalian. Wa khairin lakum min infaqid dhahabi wal fiddah, dan lebih baik daripada engkau menginfakkan emas dan perak. Wa min an talqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan yang lebih baik pula dari kalian bertemu dengan musuh kalian, lalu kalian penggal batang leher mereka, atau dan mereka memenggal batang leher kalian. Ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam menawarkan demikian, qalu bala ya Rasulullah, bala ya Rasulullah, ya ya Rasulullah, beritahukan kepada kami amalan yang akan lebih mengangkat derajat kami, lebih baik dari menginfakkan emas dan perak, lebih baik dari bertemu dengan musuh mereka memenggal batang leher kami, beritahukan kepada kami ya Rasulullah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam setelah menawarkan dan ada jawaban dari para sahabat Nabi, qala Rasulullah mengatakan, zikrullah azza wa jalla, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Keluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Ziyad ibn Abi Ziyad al-Mu'ad, dan sanadnya munqati', dan diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta, mauquf ala Abi Darda wa isnaduhu munqati', dan telah wassalahu dan disambung, artinya sanadnya oleh Imam Ahmad di dalam Musnad, dan At-Tirmidzi wa Ibnu Majah di dalam Al-Adab, dan Al-Hakim di dalam Mustadrak, semuanya dari hadis Abu Darda, dan disuhihkan oleh Imam Al-Hakim, dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi, wa huwa kama qala, seperti yang dikatakan oleh berdua, ai al-Imam Al-Hakim dan al-Imam Adz-Dzahabi. Barakallahu fikum, ini adalah riwayat, dan banyak riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala terkait dengan keutamaan adz-dzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, yang perlu kita ingat dan ingat serta ingat bahwa lawan kita tangguh sekali. Lawan di dalam hidup ini sangat-sangat tangguh. Dia melihat kita, kita tidak melihatnya. Dia tahu kita, kita tidak tahu dia. Maka kita tidak punya tempat mengembalikan kecuali yang menguasai musuh kita ini dan yang menguasai diri kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketaatan demi ketaatan yang kita lakukan ini adalah bentuk zikir kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping barakallahu fikum, dengan lisan kita basahi dengan ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam, dengan berbagai macam doa-doa barakallahu fikum, semuanya ini sesungguhnya menjadi senjata untuk menghadapi lawan kita yang tangguh tersebut. Semoga Allah azza wa jalla terus membantu dan menolong kita untuk hidup dengan senjata melawan musuh kita tersebut. Barakallahu fikum. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.